الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita membahas kajian itu hadis-hadis tentang akidah ya. Karena sudah kita sebutkan bahwa setiap minggu kedua dan keempat itu kitab itu hadis-hadis akidah. Sedangkan minggu pertama dan ketiga, kalau ada kelima ya kelima, maka itu al-jam'u bainas sahihain. Bab zikri umumi rububiyatillah li khalqihi. Bab penyebutan tentang keumuman rububiyah Allah kepada makhluknya. Apa itu rububiyah? Itu dari kata rob. Dan rob mempunyai makna yang pertama yaitu al-malik, ya pemilik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi. Dan Rabb juga mempunyai makna dari kata tarbiyah, yang artinya alladhi yurabbi syai'an fa syai'an hatta yatim. Itu yang menjadikan sesuatu itu sedikit demi sedikit sampai ia menjadi sempurna. Maka Allah adalah Rabb. Oleh karena itu nama Allah yang paling agung ya setelah nama Allah yaitu Rabb. Allah menyebutkan dalam Al-Fatihah ya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Di situ Allah menyebutkan pertama namanya yang paling agung yaitu Allah. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan namanya yang paling agung setelahnya itu Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Rabb mengharuskan kita bahwa Allah ya kita mengesakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya adalah perbuatan-perbuatan yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat atau menolak mudarat. Ini semua adalah merupakan masuk di dalam makna-makna rububiyah. Iya. Nah, di sini beliau ingin menyebutkan makna rububiyah secara umum kepada makhluknya. Menyebutkan hadis-hadis yang mempunyai makna atau kata Rabb. An Ibn Abbasin qal. Dari Ibn Abbas ia berkata, kasyafa Rasulullah SAW istitarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirai. Wan nasu shufufun khalfa Abi Bakrin. Sementara orang-orang telah bersaf untuk salat di belakang Abu Bakar sebagai imam. Itu di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menuju kematiannya. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah yarahal muslim aw turalah ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'an raqian aw sajida fa amma ruku'u fa'azimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ahmad wa Darimi wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhum. Rasulullah SAW membuka tirai sementara orang-orang telah bersaf di belakang Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW bersabda, hai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang benar yang dilihat oleh seorang muslim di dalam tidurnya. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran saat ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah padanya Rabb. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa padanya. karena amat dekat untuk diijabah untuk kalian. Di sini sahih dari Abu Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dari hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama. Anna ru'ya as-salihah juz'un ya min mubasyirat an-nubuwah. Bahwasanya mimpi yang benar yang dimimpikan oleh seorang mukmin itu bagian daripada kenabian, disebutkan dalam sebuah riwayat 1/46 dari kenabian. Maksudnya apa? Yaitu ya bahwa itu adalah merupakan mubasyirat, kabar gembira bagi seorang mukmin. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan begini, kenapa? Sebagai isyarat bahwa beliau akan meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan tidak tersisa lagi dari kabar gembira kenabian kecuali mimpi yang benar. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggal dunia. Yang menyebabkan akhirnya wahyu pun terputus. Ya. Dari sini kita ambil faedah yang kedua ya akhi. Bahwa mimpi itu adalah mubasyirat, kabar gembira. Walaisat bihujjah, dan bukan hujjah. Ya, bukan dalil. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa mimpi seorang muslim itu adalah sebatas kabar gembira. Dan bukan dalil, bukan. Maka tidak boleh seseorang berdalil atau berhujah dengan mimpi. Misalnya saya tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah, Rasulullah menyuruh saya untuk melakukan ini dan itu, lalu kemudian dianggap sebagai sebuah ibadah. Kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menyampaikan semuanya saat beliau hidup. Karena agama ini sudah sempurna saat beliau hidup. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Berarti tidak butuh lagi kepada yang lain. Maka dari itu kalau ada orang yang membuat ibadah berdasarkan mimpi, maka kita kata ini batil. Kenapa? Karena mimpi bukan dalil, bukan hujah. Mimpi itu kata Rasulullah dalam hadis ini apa? Mubasyirat, sebagai kabar-kabar gembira. Iya. Faedah yang ketiga di sini menunjukkan akhi bahwa di antara mimpi muslim itu ada yang benar. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain dari Imam Ahmad dalam musnadnya membagi mimpi itu menjadi tiga. Yang pertama ru'ya salihah, mimpi yang benar. Ya, ru'ya minallah, yang disebut oleh Rasulullah yaitu mimpi dari Allah. Yang kedua yaitu mimpi dari setan. Dan yang ketiga yaitu mimpi yang berasal dari pikiran. Adapun mimpi yang berasal dari Allah, maka ini kabar gembira bagi seorang muslim. Atau terkadang peringatan supaya si muslim diingatkan dengan mimpi itu. Ya. Dan biasanya ya, mimpi-mimpi dari Allah itu seringkali berupa isyarat-isyarat yang membutuhkan kepada kefakihan untuk kita memahaminya. Oleh karena itulah ada yang disebut dengan takwil mimpi. Ya. Dahulu Rasulullah SAW mentakwil mimpi. Ada seorang wanita datang dan berkata, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi aneh. Bermimpi apa? Kata Rasulullah, aku melihat sebagian tubuhmu berada di pangkuanku, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu artinya kamu akan memelihara salah satu keturunanku. Ya, Rasulullah SAW mentakwil dalam hadis ini. Rasulullah bermimpi minum susu, Lalu sisanya diberikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian ditakwil bahwa yang dimaksud dengan susu itu adalah ilmu. Makanya akhi, dalam Al-Quran dan hadis itu, ya kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamun Muwaqqi'in, terdapat apa pokok-pokok takwil mimpi. Contoh misalnya kalau antum bermimpi ya mencuci baju, di dalam Al-Quran ada Allah mengatakan wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Ditafsirkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu amalmu. Berarti kalau misalnya kita dalam mimpi ya disuruh cuci baju, artinya bersihkan amalanmu. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi di dalam apa namanya Al-Quran dan hadis itu terdapat apa? Ya, pokok-pokok takwil mimpi. Maka tentu ya akhi, yang bisa mentakwil mimpi itu adalah yang pertama yang menguasai Al-Quran dan hadis, yang kedua yang menguasai qiyas. Tidak boleh sembarangan orang mentakwil mimpi ya, karena ini butuh kepada kefaqihan yang luar biasa. Namun tentunya jangan juga kita ya dipermainkan oleh mimpi, tiap mimpi minta takwilnya, tiap mimpi minta takwilnya. Ya. Kita katakan enggak perlu, akhi. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu bagaikan burung. Ia akan hinggap sesuai dengan takwilannya. Maka kalau dia tidak ditakwil, ia akan terbang, biarkan saja, tidak akan berikan mudarat apa-apa. Iya. Nah, ini mimpi yang berasal dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari setan. Nah, mimpi yang berasal dari setan ini biasanya sesuatu yang menakutkan, ditakut-takuti kita. Iya. Makanya yang seperti ini mimpi berasal dari setan. Ada lagi mimpi yang berasal dari pikiran. Antum mikirin utang aja, kebawa mimpi. Itu berarti mimpi yang berasal dari apa? Pikiran. Iya. Nah ini yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asdaquhum ru'ya asdaquhum hadisan. Ya, mukmin yang paling benar mimpinya itu biasanya yang paling jujur ucapannya. Artinya semakin jujur ucapan dia, enggak pernah dusta, semakin mimpinya bagus. Artinya semakin mimpinya benar. Iya. Masyaallah. Harusnya kita ambil faedah ya akhi. Larangan membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Larangan membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, dan selanjutnya. Contoh lagi Allah berfirman Rabbi habli minas salihin. Contoh juga Rabbi gfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina, dan yang lainnya. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah doa yang berasal dalam Al-Quran itu boleh dibaca dalam sujud atau tidak? Ya, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Mereka mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Saat membaca itu tidak ada niat membaca Al-Quran. Tapi niatnya adalah untuk berdoa saja. Kenapa? Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Berarti sesuai dengan niatnya. Sementara sebagian mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk ayat Al-Qur'an. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud secara mutlak. Ya. Allahu a'lam. Kalau kita masih ragu, akhi, mendingan jangan. Mendingan kita ambil doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalaupun mau, ya kita ganti saja yang misalnya Rabbana atina fid dunya, diganti dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Itu lebih berhati-hati. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Perintah untuk memperbanyak doa saat sujud. Jadi saat sujud itu kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Mengapa? Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa ia termasuk tempat yang sangat dekat diijabah doa kita itu. Rasulullah SAW, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa padanya. Faqaminun an yustajaba lakum, karena amat dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhi, ya, saat kita sujud jangan lupa untuk banyak apa? Nah, ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Ini para ulama berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Pendapat yang pertama, haram sama sekali. Iya. Alasannya apa? Karena ia bukan dari sholat. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak. Nah, ini bertabrakan nih, pendapat pertama sama pendapat apa? Yang kedua. Boleh secara mutlak. Ya, baik pakai bahasa Arab maupun pakai bahasa Indonesia, baik yang apa namanya bisa bahasa Arab maupun yang tidak bisa bahasa Arab. Silakan. Alasannya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan berdoa. Dan tidak ditentukan dengan bahasa apa. Kalau dikatakan harus pakai bahasa Arab, sekarang apa bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya? Kalau ternyata itu bukan berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan itu ucapan manusia juga. Paham tidak, Pak? Karena sebagian orang kan beralasan itu kan ucapan manusia, sedangkan ucapan manusia tidak boleh masuk dalam sholat. Sekarang kalau ada orang Arab berdoa dengan bahasa Arab, tapi tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, itu bukankah ucapan manusia juga? Nggak ada bedanya bahasa Arab dengan bahasa yang lain. Pendapat yang kedua, yang ketiga, makruh bagi mereka yang bisa bahasa Arab dan boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang keempat, haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab dan boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, perbedaan yang ketiga dengan keempat, apakah itu makruh atau haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Ya, Allahu a'lam, ya akhi, selama antum masih bisa berdoa dengan doa-doa dari hadis Nabi, itu lebih aman. Tapi kalau memang antum mau berdoa dengan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, artinya dari doa dari sendiri, sementara kita enggak bisa bahasa Arabnya, ya silakan. Pendapat yang rajih boleh. Ya, saya lebih merajihkan pendapat yang mengatakan boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, wallahu a'lam. Hadis selanjutnya. An Amr ibn Absah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah fakun. Dari Amr bin Absah bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb yaitu di tengah malam. Ya. Maksudnya tengah malam yang sepertiga akhir ya. Dan jika kamu mampu untuk bisa menjadi orang yang termasuk berzikir kepada Allah di saat itu, lakukanlah. Karena saat itu adalah saat-saat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb. Dikutip oleh At-Tirmidzi, ia berkata haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata akhbarana Ishaq bin Isa, ia berkata haddatsani ma'an Qala haddathani Muawiyah bin Salih dari Dhamrah bin Habib. Ia berkata, aku mendengar Abu Umamah mengatakan telah bercerita kepadaku Amr bin Abbasah. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih gharib. Ya. Hadis ini hasan karena ada perselisihan pada Muawiyah bin Salih ini. Dan An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah Al-Hakim juga dan Baihaqi meriwayatkan dari jalan yang lain dari Muawiyah bin Salih juga. Yang jelas wallahu alam hadis ini hasan. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara waktu yang mustajab untuk berdoa yaitu di pertengahan malam, terutama di sepertiga malam terakhir sampai masuknya ya waktu subuh. Kenapa? Karena di saat itu disebutkan dalam hadis yang lain, Allah turun ke langit dunia. Ya. Maka Allah berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Man yad'uni fa'astajib lah. Man yas'aluni fa'u'tiyah." Siapa yang minta ampun kepadaku saat ini, aku pasti ampuni dosanya. Siapa yang berdoa kepadaku saat ini, pasti aku akan ijabah doanya. Dan siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, keutamaan salat malam. Karena orang yang salat malam tahajud sudah otomatis masuk dalam hadis ini. Orang yang tahajud dia berdoa kepada Allah, apalagi pas sujud. Ya, di pas sujud dia berdoa berarti bertemu padanya dua waktu yang mustajab. Waktu yang pertama ketika sujud, waktu yang kedua sepertiga malam terakhir, masya Allah. Makanya akhwat Islam, ya, kita berusaha. Makanya Nabi mengatakan, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Kalau kamu mampu untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah saat itu, lakukan. Kita berusaha, ya, di malam, jangan sampai malam itu lewat begitu saja hanya untuk tidur, Pak. Enggak ada manfaatnya, Pak. Jangan sampai kita masuk dalam sebuah riwayat bagaikan bangkai di malam hari. Ya. Yeah. Hadis selanjutnya Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula." Rawahu Muslim wa At-Tirmidzi wa Ahmad wa Ibn Hibban wa Abu Ya'la wal Bazzar wal Baihaqi wa Abu Nu'aim fil Hilyah. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan manisnya iman siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, dan Muhammad sebagai Rasul salawatullahi alaihi wasallam. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah anna lil imani ta'am, bahwasanya iman itu mempunyai rasa. Yang disebutkan dalam hadis bahwa rasanya manis. Ya. Karena Rasulullah mengatakan dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Ya. Jadi iman itu manis, Pak. Dan manisnya itu bukan kayak madu, tapi manisnya itu sesuatu yang luar biasa di dada kita. Al-istildad bi ta'at, kata Imam Nawawi. Orang yang merasakan manisnya iman itu, dia akan merasakan lezat saat ia menaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan manisnya iman itu, Pak, dia akan merasakan lezat saat ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih lezat dari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan itu, berarti kita sudah merasakan manisnya iman. Tapi kalau kita salat kok enggak lezat, kita enggak merasakan kenikmatan dalam salat, kita tidak merasakan kenikmatan dalam zikir, dalam baca Quran, berarti itu tandanya kita belum merasakan manisnya iman. Ya. Faedah yang kedua ya akhi, wujubu ridha ya billah rabba, wajibnya ridha Allah sebagai Rabb, dan bahwasanya orang yang ridha Allah sebagai Rabb dia akan merasakan manisnya iman. Apa makna ridha Allah sebagai Rabb? Artinya yang pertama, kita ridha dengan semua aturan-aturan Allah kepada kita. Kita ridha untuk diatur oleh Allah dengan syariatnya. Iya. Sebab kalau kita mengatakan aku ridha Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, berarti kita mengatakan apa? Aku ridha Allah mengatur diri saya. Seorang muslim harus lebih ridha diatur oleh Allah. Karena aturan Allah itu pasti yang terbaik. Aturan Allah itu pasti yang paling maslahat untuk kehidupan hamba. Karena Allah pencipta kita. Demikian pula ridha dengan semua ketentuan dan takdir yang Allah berikan kepada kita, yang baik maupun yang buruk. Ya, kita ridha saat diberikan sakit, alhamdulillah kita ridha. Kenapa? Karena aku ridha Allah sebagai Rabb saya. Ketika Allah berikan rezeki yang serat, ridha, alhamdulillah. Saya ridha dengan ketentuan Allah kepada saya. Kenapa? Karena saya ridha Allah sebagai Rabb. Dia tidak mungkin menzulimi diri saya. Dia Tuhanku. Maka kewajiban kita ya akhul Islam adalah kita menghambakan diri kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam anna man radhiya bil islami dina dzaqa ta'mal iman, bahwa orang yang ridha Islam sebagai agama dia akan merasakan manisnya iman. Ridha dengan agama Islam artinya saya ridha Islam sebagai agama saya. Maka seorang yang menyatakan saya ridha dengan agama Islam sebagai agama saya, konsekuensinya apa coba? Dia harus ridha diatur oleh Islam. Karena Islam itu memiliki aturan-aturan, bimbingan-bimbingan, dan subhanallah aturan Islam dan bimbingan Islam sesuatu yang luar biasa. Isinya maslahat semuanya. Demikian pula orang yang ridha bahwasanya Islam sebagai agamanya, dia harus memperlihatkan keislamannya, Pak. Jangan dia, ya terkadang sebagian kaum muslimin itu, Pak, merasa tidak pede memperlihatkan keislaman dia. Enggak pede dia. Bahkan na'udzubillah sebagian malah berbangga dengan simbol-simbol selain Islam. Seharusnya kita bangga dengan simbol-simbol Islam dalam pakaian kita, dalam penampilan kita. Kita harus bangga memperlihatkan keislaman. Itu menunjukkan bahwa kita ridho Islam sebagai apa? Agama. Kalau mereka saja agama-agama selain Islam begitu bangganya memperlihatkan agama dirinya, ya, identitas dirinya, maka kita juga seorang muslim harus bangga memperlihatkan identitas diri kita sebagai seorang muslim. Contoh misalnya pakai peci. Peci itu kan identitas, Pak. Bahwa si fulan itu seorang muslim. Ya. Kemudian ahli Islam anna man radhiya billah bi Muhammadin rasulah dzaqa ta'mal iman. Demikian pula orang yang ridha Nabi Muhammad sebagai rasul, ia pun akan merasakan manisnya iman. Apa maksudnya ridha Muhammad sebagai rasul? Artinya kita harus, Pak, ridha dengan semua perintah-perintah Rasulullah. Dan kita harus ridha menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ridha dengan perintah Rasul, kita ridha dengan sholat, dengan perintah-perintah Rasul, ridha kalau kita betul-betul melaksanakan sunnah Rasul dalam kehidupan kita, kita ridha. Jangan sampai kita terpaksa enggak ridha. Banyak orang yang mengatakan saya pengikut Rasul tapi aneh enggak ridha sama sunnah Rasul. Ngelihat yang berjenggot enggak suka, enggak ridha. Kenapa? Ya, padahal kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya berjenggot, jenggotnya tebal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang tua enggak ridho anaknya berjenggot, Pak. Masya Allah. Iya. Padahal kan seorang muslim itu harus ridho Muhammad sebagai rasulnya. Maka kalau melihat anaknya berjenggot, Masya Allah, nak, kamu menyerupai Rasulullah SAW. Saya ridho, nak. Wah, baru. Berarti dia ridho Muhammad sebagai rasul. Iya. Ikhwata iman azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. An Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatahu Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم عباد بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, apabila berdiri salat malam maka beliau membuka salatnya dengan doa istiftah ini, Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Wahai Allah, Rabbnya Jibra'il, Mika'il dan Israfil. Fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alim al-ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang terang-terangan. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun. Engkaulah yang akan memutuskan di antara hamba-hambamu perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Maka berikan aku hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan tersebut, ya Allah. Innaka tahdi ila siratim man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hadis ini, akhi, menunjukkan yang pertama, disunnahkan mengucapkan doa istiftah ini, yaitu sholat malam. Namun apakah doa istiftah ini boleh dibaca di salat fardu? Ya, pendapat yang sahih boleh. Karena sesuatu yang boleh dibaca di salat sunnah, maka boleh juga dibaca di salat fardu. Ya. Ini di antara doa istiftah, karena doa istiftah Nabi itu banyak, Pak. Nah, di antara doa istiftahnya ini, kalau kita kan hafalnya apa? Allahumma ba'id baini, ya, wajahtu dan yang lainnya. Ini adalah yang lain. Allahumma rabba Jibra'il wa Israf apa wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idznik innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Nah, ini salah satu daripada doa istiftah. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, akhi. Yang kedua yang bisa kita petik itu adab dalam berdoa. Itu dengan cara memuji-muji Allah. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah dulu. Ya Allah, Robnya Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui yang gaib maupun yang syahadah. Ini kan pujian-pujian kepada Allah. Makanya adab dalam berdoa itu jangan lupa, ya. Jangan sampai kita langsung minta lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki salat lalu ia berdoa, dia tidak memuji Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ajila hadza. Ini orang tergesa-gesa. Lalu kemudian Rasulullah memanggilnya, maka Rasulullah menyuruh dia sebelum berdoa untuk memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah selanjutnya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini. Anjuran untuk meminta hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan. Karena dalam perkara yang diperselisihkan di antara manusia banyak tidak, Pak? Banyak banget. Dan kita butuh hidayah kepada Allah, ya dari Allah Subhanahu wa taala, supaya dibimbing kepada kebenaran yang Allah, ya. Tentunya Allah yang Maha tahu mana kebenaran tersebut dan berusaha kita mencari kebenaran itu. Lihat Rasulullah saja minta kepada Allah, ihdini, ya Allah berikan aku hidayah kepada apa? Kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan tersebut. Dalam semua perselisihan kebenaran di sisi Allah hanya satu, Pak. Maka ini pendapat apa? Ini hadis membantah pendapat yang mengatakan setiap yang ijtihad benar. Kalau ada perselisihan dua-duanya, ya saling bertabrakan, enggak mungkin dua-duanya benar, enggak mungkin. Kebenaran itu hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada apa? Kebenaran dalam perkara yang diikhtilafkan. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dan hadis ini juga membantah perkataan orang yang mengatakan jangan merasa paling benar sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan. Ya, berarti kewajiban kita yang pertama apa? Mencari kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua apa? Minta kepada Allah supaya diberikan, ditunjukkan. Adapun kemudian mengatakan kamu jangan merasa paling benar sendiri, setelah itu dia ngeyel di atas pendapatnya padahal sebetulnya tidak berdasarkan dalil. Nah, ini jelas ya akhul Islam perkara yang tidak pernah dipahami oleh salafus saleh. Atau para ulama pun tidak pernah ada yang berkata seperti itu. Yang mengatakan seperti itu biasanya orang yang lagi bingung. Lagi bingung mana yang benar. Yang ini benar, yang mana sih yang benar, saya bingung, masing-masing merasa benar sendiri. Akhirnya apa? Dia mencetuskan ide sendiri. Udahlah, gak usah merasa paling benar sendiri. Kita katakan ya akhi, ide perkataan seperti itu tidak pernah diucapkan Rasul SAW. Rasulullah SAW bahkan saja di sini meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisih. Berarti kebenaran di sisi Allah ada berapa? Satu. Tapi terkadang ada yang terlihat jelas kebenaran itu. Ada juga yang samar sesuai dengan keilmuan seseorang. Semakin kuat keilmuannya, semakin jelas kepada dia kebenaran. Dan semakin kurang keilmuannya, semakin samar kepada dia apa? Kebenaran. Maka kalau antum lagi bingung, jangan bikin orang bingung. Kalau antum lagi bingung mana yang benar, carilah ilmunya. Perdalam terus dan pelajari terus. Supaya dari situ antum tahu mana yang hak, mana yang batil. Iya. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza arada an yanam yaqul Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbuna wa rabbu kulli syai, rabbana wa rabba kulli syai. Faliqal habbi wal nawa. Wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatih. Allahumma antal awwal falisa qablaka syai', wa antal akhir falisa ba'daka syai', wa antal zahir falisa fawqaka syai', wa antal batin falisa dunaka syai'. Yaqdi 'anna ad-dain wa aghnina 'anil faqr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah, apabila mau tidur, berdoa ini. Nah, ini diantara doa mau tidur, Pak, yang jarang sekali kita baca, dan saya yakin kita belum pada hafal ini doanya. Soalnya, Pak, doa sebelum tidur tuh banyak, Pak, dan setan masalahnya gak mau kita banyak-banyak baca doa. Buktinya antum baru baca bismika Allahumma amutu aja udah bobo. Iya tidak, Pak? Iya, boro-boro mau baca yang lainnya gitu. Iya. Kata Abu Hurairah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur beliau mengucapkan ini, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, pemilik langit, pemilik bumi dan pemilik arasy yang besar. Rabbuna wa rabbu kulli syai. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikul habbi wan nawa. Pencipta biji-bijian. Ya. Dan yang menumbuhkannya. Wa munzilut taurati wal injil wal furqan. Dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan itu Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatih. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan segala sesuatu yang ubun-ubunnya berada di tanganmu. Allahumma antal awwal. Ya Allah, engkaulah al-awwal. Falaisa qablaka syai', tidak ada sebelummu sesuatu pun juga. Wa antal akhir, dan engkaulah al-akhir. Falaisa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu pun juga. Wa antal zahir, falaisa fawqaka syai', engkaulah al-zahir, tidak ada di atasmu sesuatu pun juga. Wa antal batin, falaisa dunaka syai', dan engkaulah al-batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu sesuatu pun juga. Iqdi 'anna ad-dain, bayarkan ya Allah hutangku. Wa aghnina 'anil faqr, dan cukupkan kami dari kefakiran. Nih, antum yang punya utang, baca ini nih sebelum tidur. Rutinin sebelum tidur, insyaallah Allah bayarin utang sama antum. Iya. Yeah. Tapi pada sini akhi kita ambil faedah, di antara doa sebelum tidur adalah doa yang dibacakan tadi. Iya. Yeah. Memang cukup panjang nih. Ya. Yeah. Tapi manfaat banget insyaallah, terutama buat yang punya utang. Iya. Yeah. Hadis ini kita ambil faedah, ya akhal Islam, isbatul arash wa annahu azim. Penetapan akan adanya arash, dan bahwasanya sifat arash itu azim, besar, agung. Karena memang akhi, makhluk yang Allah ciptakan yang paling besar adalah arash. Disebutkan dalam hadis, tidaklah 7 langit, 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali bagaikan apa? Cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bayangkan, Pak, 7 langit 7 bumi. Antum kita sendiri sudah tahu bagaimana besarnya bumi, bagaimana besarnya langit. Ternyata dibandingkan kursinya Allah enggak ada apa-apanya. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak bisa memikirkan dengan pikiran kita. Bumi ini yang kita pijak nih, Pak, planet kecil banget di depan matahari, Pak. Kan pernah belajar kan dalam ilmu fisika ya. Ya, bahwa ternyata matahari itu besarnya bisa 1 juta kali lipatnya bumi mungkin. Ternyata yang kita pijak bumi ini kecil. Ternyata matahari, bulan dan planet-planet apa bintang-bintang itu masih di langit dunia, Pak. Iya. Antum planet yang paling dekat ke bumi planet apa? Mars. Saya baca di sebuah makalah, katanya wallah alam benar apa enggak ya. NASA mengirimkan pesawat untuk pergi ke Mars. Di bawah pesawat itu kecepatannya 20.000 km/jam. Dan sampai ke Mars itu ditempuh dalam 8,5 bulan. Hitung sama antum. Kecepatan 20.000 km/jam ditempuh dalam 8,5 bulan. Berarti jarak antara bumi dengan Mars berapa kilo, Pak? Itu planet terdekat itu. Gimana dengan planet terjauh Pluto? Hanya Allah yang Maha tahu. Itu semua masih apa? Galaksi Bima Sakti. Masih langit dunia. Gimana langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam? Ternyata ini alam semesta yang begitu besar dibandingkan dengan kursi Allah, enggak ada apa-apanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata kursi Allah yang begitu besar di depan arasy kecil, Masya Allah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar? Iya. Udah masuk Isya belum sih? Hah? Udah ya? Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.